السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي حفظكم الله، pada hari ini kita akan melanjutkan daurah yang sudah berlangsung dari hari Jumat. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting bagi seorang muslim dalam kehidupannya di dunia ini, di dalam menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, sehingga dengannya, dengan mempelajari materi ini, dia akan memiliki mizan, timbangan, yang dengannya dia bisa menimbang segala sesuatu yang ia hadapi di hadapannya. Dengannya dia bisa mengambil jalan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan, baik dalam Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan atau materi yang akan kita bahas insyaallah ta'ala adalah salah satu risalah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang mana di dalam risalah ini beliau menyebutkan 6 fondasi, 6 usul yang merupakan pokok dari keyakinan dan aqidah ahli sunnah wal jamaah, baik itu yang berkaitan dengan tauhid atau dengan aqidah secara umum, kemudian menjelaskan hal-hal yang menjaga keutuhannya dan hal-hal yang bisa merusaknya. 6 usul ini atau 6 landasan ini beliau sebutkan semuanya di dalam buku atau risalah yang sangat ringkas ini, dan kita akan coba sebutkan dalil-dalilnya insyaallah ta'ala, dikarenakan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengisyaratkan 6 landasan ini secara ringkas. Dan insyaallah ta'ala untuk mengambil lebih banyak faedah dalam daurah ini, maka akan dibebankan kepada santri atau siapa saja yang hadir untuk membaca risalah yang ringkas ini, kemudian menerjemahkannya sebagai riyadhah wa tamrin, latihan agar seseorang bisa semakin mahir di dalam mempelajari bahasa Arab, kemudian menerapkannya di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula di dalam membaca buku-buku karya para ulama. Taib, siapa yang baca dulu? Ila Taufiq. Sam. Nusik. لا ستة أصول بسم الله الرحمن الرحيم ستة أصول عظيمة أصول عظيمة أيوة مفيدة ولا مفيدة ليش مفيدة نعم لا الجملة متامة ستة أصول عظيمة إما أن تقرأ مفيدة خبر فتكون الجملة تامة جيد وإما أن تقدر هذا ستة أصول عظيمة مفيدة لا بس نعم بيّنها لاش للعوام ميم yang تشديد karena dia mushtaqqa min al-amma bukan min al-ama طيب نعم غالطا إلا طيب حسنا يلا ترجم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممولي رسالة ini dengan بسم الله الرحمن الرحيم dan ممولي dengan بسم الله adalah kebiasaan yang Allah kebiasaan atau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran demikian pula kebiasaan para nabi para rasul ketika memulai risalah mereka dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana Sulaiman alaihi salam wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim risalahnya kepada Heraklius lalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim ila Herakl azim ar-Rum ila akhiri ar-risalah. Adapun makna bismillahirrahmanirrahim, seseorang memulai dengan bismillah, tujuannya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disesuaikan dengan kondisi dan apa yang sedang dilakukan oleh seseorang. Misalnya dia sedang menulis, maka dia ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memudahkan dalam menyelesaikan tulisannya. Kata Ibnu Malik rahimahullah dalam Alfiyah, bil basta'in wa addi awid al-siqi wa mithla ma' wa min wa an bihantiqi. Kata beliau bil basta'in. Al-ba digunakan untuk al-isti'ana. Dan Hafiz Al-Hakami dalam muqaddimah manzuma sulamil usul, abda'u bismillahi musta'ina. radin bihi mudabbiran mu'ina. Di situ secara jelas abda'u bismillah, abda'u bismillah musta'ina. Saya memulai dengan nama Allah dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam manzuma subul sawiyyah kata beliau, wallaha arjul manna bil ikmali wal auna fit tasdi, wallaha arjul manna bil ikmali wal auna wat tasdida fil maqali. Intinya seseorang di dalam memulai kegiatannya, maka hendaknya dia memulai dengan membaca bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim, dan dengannya dia meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, min a'jabil ujab, di antara perkara yang sangat mengherankan, di antara perkara yang sangat mengherankan, wa akbaril ayati dal ala qudratil malikil ghallab, dan di antara ayat-ayat yang sangat besar yang menunjukkan akan kudrah, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-Malik yang maha menguasai, al-Ghallab. Al-Ghallab bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghallab bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sifat. Sifat bermakna dzul ghalabah. Dan al-Ghalabah merupakan salah satu dari makna al-izzah. Karena al-izzah maknanya dzul qahri wal ghalabah. Artinya yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha perkasa. Ini makna al-ghalab. Sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam. Perkara yang sangat mengherankan ini adalah enam perkara, enam pokok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat jelas. Penjelasan yang sangat jelas ini ditujukan bagi orang yang paling rendah daya tangkapnya, orang-orang awam. Maksudnya, kalau seandainya orang awam saja sudah sangat jelas akan penjelasan enam pokok yang akan kita pelajari ini, maka orang-orang yang menganggap diri mereka cerdas harusnya lebih jelas. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan enam pokok ini sangat jelas bagi orang awam, artinya sangat jelas untuk dicerna oleh orang awam, maka yang derajatnya lebih tinggi dari orang awam, para pemikir, mufakirin, para cendekiawan, harusnya mereka jauh lebih terang dan lebih jelas tentang enam pokok ini. Fauqa ma yadhunnu dhanun, ini ta'bir, di luar prasangka, di luar dugaan. Iya. Ini tidak perlu diterjemahkan secara literally karena dia ta'bir. Nah, ثم بعد هذا, namun sangat disayangkan, ghalata fiha kathirun min azkiyail alam. Dengan penjelasan yang sangat jelas ini, yang sangat mudah untuk dicerna oleh orang awam, tapi ternyata orang-orang yang mengaku cerdas, para cendekiawan, para mufakirin, orang-orang yang mengaku memiliki wawasan luas, orang-orang yang memiliki berakal, mengatakan mereka berakal, ghalita fiha, mereka keliru di dalam memahami enam pokok ini. Subhanallah. Ajaib tidak? Mengherankan tidak? Seharusnya orang awam sudah paham dengan pemahaman yang sangat jelas. Tapi pada realitanya, ternyata orang yang mengaku paling cerdas, justru mereka yang terjatuh ke dalam kesalahan dan keliru di dalam memahami enam pokok ini. Illa aqallal qalil. Kecuali siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Subhanallahil azim. Maka jadir Hendaknya bagi kita seorang muslim yang senantiasa berusaha menjaga agamanya, dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari termasuk ke dalam orang-orang yang mengherankan ini, yang mereka mengaku pintar, mengaku bisa atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mengerti makna-maknanya, tapi ternyata mereka keliru di dalam perkara yang sangat mudah dipahami. Tentunya sesuatu yang mudah dipahami menjadi tidak bisa dipahami, ini ada sebabnya. Sesuatu yang seharusnya mudah dipahami tapi tidak bisa dipahami, ini ada sebabnya. Kita akan lihat insyaallah dalam pembahasan Syekh rahimahullah taala. Baca. Langsung masuk. وبيان نعم أكثر الشرك واتباعهم. طيب pokok pertama yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, kata beliau, al-aslul awwal, pokok yang pertama, landasan yang pertama, ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Yang pertama adalah mengikhlaskan, arti mengikhlaskan dari al-khalas. Allah berfirman, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. Dan pada hewan ternak kalian, unta, sapi, dan kambing, ini terdapat ibrah, pelajaran bagi kalian. Apa itu salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari hewan ternak ini? Nusqikum mimma fi butunihi, yang mana kami berikan kalian minum dari apa yang dari yang berasal dari dalam perut hewan-hewan ini. Min baini farthin wadamin labanan khalisa, yaitu berupa susu khalisan, susu yang keluar dari yang baru keluar dari apa namanya hewan-hewan ternak ini disebut dengan labanun khalis, artinya susu yang murni. Dikatakan syai'un khalis apabila dia murni, tidak tercampuri sesuatu apapun. Maka mengikhlaskan agama karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata saja, dan tidak mencampurkan ibadah tersebut dengan sedikit pun dari kesyirikan, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sehingga untuk memahami pokok yang pertama ini, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu definisi ikhlasud dinillahi ta'ala, mengikhlaskan agama hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, menjauhi lawannya, yaitu kesyirikan. Yaitu menjauhi lawannya berupa kesyirikan. Pertama, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ini adalah perkara yang paling wajib yang harus diketahui oleh seorang hamba. Perkara yang paling wajib yang diketahui, yang harus diketahui oleh seorang hamba. Kita akan jelaskan kenapa para ulama mengatakan bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang paling wajib. Sebagaimana kata Hafidz Al-Hakami dalam Manzumah Sulamil Usul, awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. idh huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayyaman yafhamu. Awwal wajibin 'alal 'abidi, perkara yang paling wajib bagi seorang hamba, perkara yang paling wajib bagi seorang hamba dari kewajiban-kewajiban yang lain di dalam agama adalah tauhid. Di dalam agama banyak kita lihat kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya. Misalnya kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban jihad kepada orang-orang kafir dengan kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh para ulama. Ini adalah kewajiban-kewajiban. Tapi ada kewajiban yang paling besar di antara semua kewajiban ini, yaitu kewajiban at-tauhid. Kenapa tauhid dikatakan kewajiban paling besar dan paling utama yang harus diprioritaskan oleh seorang hamba? Ini tentunya pertanyaan yang seharusnya ada di dalam benak seorang muslim. Kenapa tauhid menjadi perkara yang paling utama, yang paling wajib, yang harus diprioritaskan oleh seorang hamba dari kewajiban-kewajiban yang lain? Bahkan kewajiban untuk taat kepada kedua orang tua. Kewajiban untuk mentauhidkan Allah harus didahulukan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksa engkau untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan kepada Allah, fala tuti'huma. Jangan ikuti perintah keduanya. Namun demikian, jangan pula menyakiti mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan perkara yang ma'rufa. Ini kenapa terlalu tegang ini? Bisa diundurin, terlalu tegang. Baru 15 menit udah pegal. Enggak, bukan. Kelas. Nah, bisa digerakin harusnya. Ayo, kelas. Baik, kelas. Jazakumullah khair. Ini pelajaran panjang sampai sebelum asa, sampai sebelum maghrib. Baik. Sehingga pertanyaan ini, kenapa tauhid menjadi perkara yang paling wajib? Ini harus kita ketahui. Kita mengetahui tauhid menjadi perkara yang paling wajib dengan dua hal. Kita mengetahui tauhid menjadi perkara yang paling wajib dikarenakan dua hal. Yang pertama, perkara yang ijabi. Yang kedua, perkara yang salbi. Kita ketahui tauhid menjadi perkara yang paling wajib dengan keutamaan-keutamaan tauhid. Dan kita ketahui kenapa tauhid menjadi perkara yang paling wajib untuk dipelajari seorang muslim dengan mengetahui bahaya dan kejelekan yang timbul apabila seseorang mengabaikan tauhid ini. Maka pertama kita perlu mengetahui tauhid dari sisi al-fadail, keutamaan tauhid. Banyak sekali keutamaan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Pertama, tauhid adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Di surat Al-Anbiya Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Wahai Muhammad, tidak ada satupun yang kami utus sebelummu. مِنْ رَسُولٍ, dari kalangan para rasul, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa itu? Ani'budullah. Hendaknya kalian hanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala saja dalam peribadahan. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka di sini terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ada di surat An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah wahyukan, kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, yang mana umat ini memerintahkan umatnya, rasul ini memerintahkan umatnya atau pengikutnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di dalam perkara ibadah. Maka ini hal pertama yang menjadikan kenapa tauhid adalah perkara yang paling wajib yang dipelajari seorang muslim, yaitu dikarenakan tauhid adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua rasul yang diutus. Tidak ada satupun yang Allah utus dari kalangan nabi dan rasul melainkan wahyunya sama. Apa itu? Hanya untuk menyuruh umatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan juga semuanya menyuruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyuruh kepada perkara yang disepakati ini, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Hafidz Al-Hakami, "Hadza wa thani naw'i at-tauhid, ifrad rabbil 'arsy 'an nadidi, wa huwa alladhi bihi al-ilahu wa an ta'bud Allaha ilaha wahida mu'tarifan bi haqqihi la jahida. Wa huwa alladhi bihi al-ilahu arsala ruslahu yad'una ilayhi awwala وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان." Kata Hafidz Al-Hakami, untuk tujuan mengajarkan manusia, mendakwakan manusia kepada tauhid ini, Allah mengutus rasul-rasulnya. Dan untuk tujuan ini juga Allah menurunkan kitab-kitabnya. Maka rasul dan kitab diutus oleh Allah dan diturunkan oleh Allah, keduanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya perkara tauhid. Sehingga menjadi hal yang paling prioritas untuk dipelajari seorang hamba. Dari sekian hal-hal yang harus dipelajari oleh seorang hamba, dia tidak boleh mengabaikan tauhid ini. Walaupun dia mempelajari tentang perkara an-najasat misalnya, bab-bab najasat, dia mempelajari baulun wa rawthun laysa mimma yu'kalu wa qila awwalan wa qila mutlaqan wa sahha al-awwalu kadha luhumul humuril insiyya daliluhu ta'lilu birrijsiyya. Dia menghafal semua tentang kitab tahara, bagaimana cara membersihkan najasa, wal ghaslu min najasatil kilabi sab'un wa ulahunna biturabi ila akhirih. Kalau tauhidnya jelek, maka tidak akan bermanfaat sama sekali untuknya. Demikian pula dia mempelajari bab tentang riba. Dia mempelajari riba dari A sampai Z, tapi tauhidnya salah, maka sia-sia apa yang dia lakukan. Dan ini kita akan bahas pada bagian yang kedua, yang salbiyah, kenapa tauhid menjadi perkara yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba. Kita sekarang masih pada bagian yang pertama dari perkara yang ijabiyah, kenapa tauhid menjadi perkara yang paling wajib untuk diprioritaskan seorang hamba dalam mempelajari agamanya. Yang pertama, bahwasanya tauhid ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat yang lain, di surat Ali Imran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Asyhadallahu annahu la ilaha illallah. Dan di surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini tauhid. Yang kedua, rasul diutus, kitab-kitab diturunkan pada semua syariat para nabi. Dari Nabi Nuh yang pertama sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyuruh kepada tauhid ini. Wa ruslihil huda wa ba'dahu ruslil hudati lil anami min ghairi ma syakkin wala ibhami awwaluhum nuhun bila syakkin kama anna muhammadun lahum qad khatama. Semua rasul dari yang pertama Nuh alaihi salam sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada satu hal ini. Walaupun syariat mereka, bagaimana cara mereka berpuasa, bagaimana mereka salat, tafasil rincian-rinciannya, atau bagaimana mereka menegakkan hukum had, ini ada perbedaan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Adapun tentang perkara tauhid, semuanya sama. Ini bisa kita perhatikan di kisah para nabi yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf dan di surat Hud. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dia menyeru satu hal. "Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sesungguhnya tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang setelahnya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Setelah Allah selesai menyebutkan kisah Nabi Nuh dan kaumnya, Allah sebutkan kisah Nabi Hud dan kaumnya Ad. Apa kata Allah? Dan kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud alaihi salam. Ketika diutus kepada kaumnya, Nabi Hud menyeru, "Ani'budullah. Ma lakum min ilahin ghairu?" Wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang berhak untuk disembah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ila Thamud akhahum Shaliha. Qala ya qaumi i'budullah. Ma lakum min ilahin ghairu? Setelah Allah selesai menyebutkan kisah Nabi Hud bersama kaumnya Ad, Allah menyebutkan umat yang datang setelahnya, yaitu kaum Samud yang diutus kepada mereka Nabiullah Shalih alaihi salam. Kata Allah, sungguh kami telah utus kepada kaum Samud saudara mereka Shalih. Setelah Shalih alaihi salam datang kepada mereka, ia menyuruh, "Wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang berhak bagi kalian untuk disembah selainnya." Semua demikian pula, wa illa madyana akhahum syu'aib ila akhirih, sampai kepada Madian, Lut, Ibrahim, khususnya Ibrahim alaihi salam, beliau adalah immatul hunafa, beliau adalah imam ahli tauhid. Maka di sini kita lihat dua perkara yang pertama kita pelajari ini, bahwasanya kenapa tauhid menjadi sesuatu yang prioritas harus dipelajari. Karena pertama Allah memerintahkannya, kemudian kedua Allah mengirimkan, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, tujuannya untuk menyeru manusia kepada tauhid. Masih ada keutamaan-keutamaan yang lain, seperti misalnya dalam hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu an dari Ibn Abbas radhiyallahu an, wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di kalangan umatnya akan ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan semuanya ini mereka orang yang memiliki 4 sifat, yang kesemuanya menunjukkan akan kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang pembahasan. Kita ringkas insyaallah taala. Tiga hal tadi. Pertama, Allah memerintahkannya, kemudian rasul dan kitab juga memerintahkannya. Kemudian karena tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, kita tidak rinci keutamaannya, bisa merujuk kepada kitab tauhid bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Insyaallah di sana banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid ini. Tentang keutamaan tauhid. Kita hanya ambil satu di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Allah berfirman, dan orang-orang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman syirik, mereka ini adalah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum min faz'in yawma idzin aminun. Di hari tatkala manusia semua takut, dikarenakan hari itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada seluruh hamba-hambanya, orang-orang beriman. Allah berikan rasa aman kepada mereka selama mereka di semasa di dunia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman kesyirikan. Adapun hal yang kedua yang dengannya bisa kita ketahui betapa pentingnya tauhid ini untuk kita pelajari sebelum perkara-perkara yang wajib yang pertama, adalah dari perkara-perkara salbiyah. Maksudnya perkara-perkara negatif yang akan terjadi apabila seorang hamba mengabaikan tauhid ini. Kita ambil pertama di dalam surah Az-Zumar. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Apa itu? La in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan tauhid, la yahbatanna 'amaluk, maka semua amalanmu akan sia-sia. Semua pahala amalan yang telah engkau kerjakan akan terhapus. Maka ini menunjukkan bahwasanya pentingnya mengetahui dan mengenali yang namanya tauhid. Karena walaupun seseorang salat, menjaga salatnya masya Allah, berpuasa, membayar zakat, dia melakukan umrah, haji, bersedekah di malam dan di siang hari, bahkan secara sembunyi-sembunyi, tapi sekali saja dia melakukan kesyirikan yang besar, maka semua amalannya akan terhapus. Walaupun sekali. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau melakukan menyekutukan Allah, maka semua amalanmu akan terhapus. Semua amalanmu akan terhapus. Maka di sini pentingnya kita menjadikan tauhid di hadapan mata kita menjadi porsi utama yang harus kita pelajari, adalah dikarenakan kita menyayangi diri kita sendiri. Apa itu? Jangan sampai kita capek beramal, ternyata semuanya sia-sia dikarenakan kita terjatuh kepada perkara yang kita tidak ketahui bahwasanya itu kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Di antara contohnya, orang melakukan kesyirikan tanpa dia tidak menyadarinya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya mengenakan gelang dari sufrah. Gelang-gelang yang dahulu orang-orang jahiliyah meyakini bahwasanya gelang itu bisa meredakan sakit panas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi?" Qala, "Min al-wahina." Qala, "Anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Wa innaka law mut wahiya alaik ma aflahta abadan. Bertemu dengan orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau kenakan ini? Gelang, kata dia, yang bisa meredakan sakit panas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inzi'ha. Buang ini. Lepaskan dari tanganmu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena yang namanya hal-hal seperti ini, meyakini sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, ini tidak akan menjadikan, menambahkan, memberikan apa-apa untukmu kecuali kehinaan, kecuali kelemahan. Wa innak law mutta wa hiya alaik, dan kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan masih memiliki keyakinan seperti ini, ma aflahta abadan, engkau tidak akan selamat selamanya. Dan ini merupakan hal yang seharusnya dijadikan seorang muslim di hadapan kedua matanya, betapa besar perkara syirik yang merupakan lawan tauhid ini. Bahkan Allah berfirman sebagai pembenaran dari hadis tadi di surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah haramkan surga baginya. Maka sungguh Allah telah haramkan surga baginya. Apa makna Allah mengharamkan surga baginya? Dia tidak akan bisa memasukinya. Harrama, yuharrimu, di dalam bahasa Arab juga bermakna mana'a, yamna'u. Hadha rajul mahrumun minal khair, ay mamnu'un minal khair. Seseorang ini haram dari kebaikan, artinya terhalangi dari kebaikan. Allah mengharamkan surga baginya. Dia dilarang masuk surga. Sementara di akhirat kelak, hanya ada dua tempat kembali. Hanya ada dua tempat kembali. Wan-naru wal-jannatu haqqun wa huma mawjudatani la fana'a lahuma. Hanya ada dua tempat. Yang pertama surga yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya selama di dunia ini. Yang kedua neraka yang Allah berikan, yang Allah sediakan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya dan kepada rasul-rasulnya. Wal'iyadu billah. Kalau Allah sudah mengharamkan surga untuknya, maka konsekuensinya tempat kembalinya adalah neraka. Wal'iyadu billah. Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan, Allah halangi dia dari masuk surga. Wa ma'wahu an-nar. Sehingga tempat kembalinya ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, tidak akan ada penolong baginya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini, yaitu mengetahui atau mengenal kewajiban tauhid dari perkara yang ijabiyah dari salbiyah, menjadikan seorang muslim dia lebih berusaha semampunya meluangkan waktu, bukan menanti waktu yang luang, tapi meluangkan waktu untuk terus belajar, belajar dan belajar tentang perkara tauhid serta mempelajari lawannya kesyirikan. Karena kita tidak merasa aman, mungkin kita mengatakan saya di lingkungan orang-orang saleh, alhamdulillah, ikhwan salafiyyin, orang-orang yang rajin ngaji, kita sholat berjamaah. Ini tidak menjamin seseorang untuk selamat. Tauhidnya akan selamat 100%. Dan dia akan dijauhkan dari kesyirikan 100%. Al-Imam Tirmidzi menyebutkan sebuah hadis yang hendaknya dipahami seorang muslim, dan setiap kita waspada bahwasanya kita berada di tengah orang-orang saleh tidak menjamin kesalehan bagi kita. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, kata beliau, kharajna ila Hunain. Suatu ketika kami hendak pergi ke daerah Hunain. Perang Hunain terjadi kapan? لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. Kapan perang Hunain? Setelah Fathu Makkah. Iya. Hunain daerah ke arah Taif. Kata Abu Waqid Al-Laythi, suatu ketika kami berjalan ke arah Hunain, nama daerah Hunain. Walil musyrikina wa nahnu hudatha wa ahdin bikufr. Ketika itu kami baru saja masuk Islam. Dan orang-orang musyrik yang kami lewati memiliki sebuah pohon besar yang mereka keramatkan. Mereka menamakan pohon ini dengan nama Zatu Anwar. Mereka mengambil berkah, ngalap berkah dari pohon ini. Mereka menggantungkan pedang-pedang di pohon untuk mendapatkan keberkahan. Kata Abu Waqid, famararna bisidrah. Kami melewati pohon tersebut. Lalu kami katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami dhatu anwat, pohon sebagaimana mereka memiliki pohon ini. Subhanallahil azim. Mereka mengatakan ini padahal mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Innaha sunan qultum walladhi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Apa yang kalian ucapkan ini sungguh telah pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam ketika Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Lalu mereka mengatakan, wahai Musa, buatkanlah bagi kami sembahan berhala sehingga kami bisa menyembahnya. Sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki berhala. Allahu Akbar. Innakum qaumun tajhalun, kata Musa alaihi salam kepada kaumnya, sungguh kalian adalah orang-orang yang jahil. Maka di sini di antara sebab kesyirikan adalah al-jahal. Di antara sebab kesyirikan adalah al-jahal, kebodohan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kalian ucapkan ini dikarenakan kejahilan kalian, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Latattabi'unna sanana man qablakum, sungguh kalian akan mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Wallahul musta'an. Maka ini ikhwani wa akhawati hafizakumullah, kita sudah lumayan panjang menjabarkannya betapa pentingnya mempelajari tauhid dan menjadikannya sebagai porsi utama di dalam kehidupan kita. Bahkan seharusnya hal ini melebihi waktu kita di dalam mencari nafkah. Karena apalah artinya kita mencari nafkah hanya untuk memenuhi kebutuhan di dunia ini dan kita mengabaikan di akhirat kelak? Wallahul musta'an. Tapi sebaik-baik seorang muslim, dia adalah yang pandai melihat kegiatannya sendiri, rutinitasnya, sehingga dia bisa menggabungkan antara memenuhi kebutuhannya di dunia ini dan dia bisa berusaha terus menerus istiqamah, continue di dalam mempelajari at-tauhid. Dalam mempelajari at-tauhid, tentunya dengan tidak menafikan hal-hal yang lain, mempelajari tentang rukun-rukun salat, kewajiban di dalam salat, sunnah-sunnah di dalam salat, dia mempelajari puasa dan yang seterusnya tanpa mengabaikan tauhid ini. Baik. Ini tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan perkara tauhid ini di dalam Al-Qur'an dengan hal yang paling jelas. Dengan ayat yang paling jelas. Dengan ayat yang paling jelas. Contohnya di surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya" ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Dan orang-orang yang beribadah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, mereka beribadah kepada tandingan-tandingan ini, baik itu patung yang mereka jadikan sebagai jelmaan dari orang-orang saleh atau para malaikat, ataukah mereka menjadikan orang-orang saleh yang di kuburan, baik dari kalangan para nabi atau kalangan para wali, mereka berdoa langsung kepada orang saleh ini. Kata Allah, orang-orang ini mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada yang kami ibadahi ini melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kemudian kata Allah, Innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah sebutkan perbuatan mereka ini adalah kedustaan. Apa sisi kedustaannya? Mereka mengklaim bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Ini dusta. Karena Allah sebutkan di surat Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburan mereka, kalau kalian menyuruh kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal ini, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan sanggup untuk mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mampu dengar, kalau seandainya, ini bab mujadalah, kalau seandainya mereka bisa dengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat kelak, mereka ini akan mengingkari kesyirikan kalian. Akan mengingkari kesyirikan kalian. Subhanallahil azim. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, perkara seperti ini Allah jelaskan dengan gamblang. Sangat jelas dan sangat mudah untuk dipahami. Bahwasanya siapa saja yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta langsung kepadanya, maka ini kesyirikan. Tapi subhanallah, di zaman beliau, apalagi di zaman kita, mereka menjadikan ini sebagai mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjadikannya sebagai wisata religi. Wallahul musta'an. Padahal dengan gamblang Allah sebutkan, mereka ini mengaku adhkiyaul alam, para cendekiawan. Bahkan ada seorang mufassir, Allah yahdih, dengan jelas-jelas membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ada seorang mufassir dari Mesir, sudah meninggal, alaihi minallahi ma yastahiq. Dia mengatakan, hukum akan bolehnya untuk membangun masjid di atas kuburan. Dengan berdalil pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina ghalabu ala amrihim, lanattakhidhanna alaihi masjidah. Pendalilan sangat jauh. Jauh panggang dari api. Karena di sini Allah hanya menghikayatkan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan ketika itu. Bukan untuk pembenaran syariat. Tapi di sini babul ikhbar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara gamblang menjelaskan, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, demikian pula orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Sehingga kata Hafidz Al-Hakami rahimahullah, "Wa man 'ala al-qabri sirajan awqada aw ibtana 'ala dharihi masjida fa innahu mujaddidun jihara li sunanil yahudi wan nasara." Siapa saja yang sengaja meletakkan lampu-lampu lilin, lampu lentera di atas kuburan, awibtana ala dharihi masjidah, atau dia membangun masjid di atas kuburan, fa innahu mujaddidun jihara, orang seperti ini dia secara terang-terangan telah menghidupkan kembali sunanil yahudi wan nasara, perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Subhanallahilazim, sangat jelas. Tapi apa kata orang yang menghalalkan untuk membangun masjid di atas kuburan ini? Beliau adalah mufassir. Beliau adalah ahli tafsir. Beliau mufakir, cendekiawan, cendekiawan. Allahul musta'an. Jadi ini memang sesuatu yang sangat ajib. Sesuatu yang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin Allah sudah menjelaskan dengan gamblang, yang harusnya idealnya orang yang paling awam saja, selama dia memahami bahasa Arab, dia sudah mengerti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada orang yang mengaku mufassir tidak mengerti akan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang lebih jahil lagi, walaupun mereka mengaku ulama atau cendekiawan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan gamblang menjelaskan di dalam Al-Quran pada 7 tempat atau pada 6 tempat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, berada di atas langit. Lalu datang sebagian orang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di sana, Allah tidak di sini. Kemudian apa maknanya? Apa maknanya? Siapa yang bisa tasawur? Siapa yang bisa berpikir? Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di sana, tidak di sini. Apa maknanya? Ini maknanya syai'un ma'dum. Sesuatu yang tidak ada. Coba di antara kita, siapa yang bisa mendefinisikan apa definisi sesuatu yang tidak ada? Siapa yang bisa sebutkan definisi sesuatu yang tidak ada? Pusing. Orang filsafat pun mungkin pusing kalau ditanya, coba jelaskan definisi sesuatu yang tidak ada. Definisi sesuatu yang tidak ada, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Definisi sesuatu yang tidak ada, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa definisi sesuatu yang tidak ada? Salbus sifah min kulli jihah. Definisi sesuatu yang tidak ada adalah menghilangkan sifat sesuatu dari semua sisi. Misalnya saya katakan, saya memiliki suatu barang. Warnanya tidak putih, tidak hitam, tidak merah, tidak hijau, dan seterusnya warna saya hilangkan. Tidak berbentuk lingkaran, tidak berbentuk kotak, tidak bujur sangkar, tidak persegi panjang, tidak trapesium, tidak layang lain, dan seterusnya. Kemudian saya sebutkan tidak cair, tidak padat, dan seterusnya. Apa maknanya? Sesuatu yang tidak ada. Allah berfirman di awal surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah sampai kepada manusia suatu masa di mana mereka lam yakun syai'an madhkura, mereka ini berupa sesuatu yang tidak bisa disebut. Apa makna sesuatu yang tidak bisa disebut? Artinya mereka sebelumnya belum ada. Kemudian kata Allah pada ayat setelahnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Lalu kami menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani yang bercampur, kemudian kami menguji air mani tersebut atau menguji manusia, bisa kembali kepada air mani, bisa kembali kepada manusia, kepada nutfah atau kepada manusia. Jadi subhanallahil azim, Allah dengan jelas Allah berfirman di surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi berada di atas arsy. Kata Ibn Malik dalam Alfiyah, 'ala lil isti'la. Wa ma'na fi 'ala lil isti'la wa ma'na an wa fi an tajawuzan 'ala man qad fatan. 'Ala lil isti'la menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy, artinya tinggi berada di atas arsy. Tapi orang ini mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di sana, tidak di sini. Makanya sebagian salaf mengatakan al-mu'attilatu, diriwayatkan dari Ibn al-Qayyim, al-mu'attilatu ta'budu adaman. Orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, pada hakikatnya mereka mengibadahi sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu dikatakan ada, dikarenakan ada sifatnya. Sesuatu dikatakan ada, dikarenakan ada sifatnya. Misalnya, seseorang mengatakan, di seberang jalan ini ada sebuah rumah. Iya. Untuk memastikan atau untuk meyakinkan bahwasanya ada rumah, memang benar-benar ada rumah, dia jelaskan rumahnya warna putih, luas tanah 72, luas bangunan 54 misalnya, dua kamar tidur, satu kamar mandi dan seterusnya. Kenapa kita tahu bahwasanya di seberang ini ada, walaupun kita belum lihat, dan kita bisa mengetahui itu ada, dikarenakan sampai kepada kita sifat atau ciri-ciri dari rumah tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya, bahwasanya ia berada di atas arsy, ia memiliki tangan, ia memiliki mata, dan ia memiliki sifat-sifat yang lainnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk sedikitpun. Ini subhanallah, sesuatu yang sangat jelas. Tapi ternyata orang-orang yang mengaku ulama, mengaku cendekiawan muslim, mengaku da'i, mengaku ustad, orang awam, a'rabi, lebih paham dari orang seperti ini. Allahul musta'an. Sehingga di sini makna ucapan al-muallif rahimahullah min ajabil ujab, sesuatu yang sangat mengherankan. Kok bisa dalil yang sangat jelas gamblang bagaikan matahari di siang bolong, kok orang bisa tidak memahami hal ini? Bahkan ada orang yang mencari dalil akan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil akan wujud Allah tidak butuh dalil. فَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ. Tidak ada yang bisa dikatakan benar di dalam akal ini kalau seandainya siang hari membutuhkan dalil untuk menunjukkan itu siang hari. Semua orang mengetahui siang hari. Orang berjalan tidak membutuhkan lampu. Tapi ini subhanallahil azim. Dalil-dalil akan di mana Allah, ini lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Tapi subhanallahil azim, di sinilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Hafiz Al-Hakami, وَمَنْ يَشَاءَ وَفَّقَهُ بِفَضْلِهِ وَمَنْ يَشَاءَ أَضَلَّهُ بِعَدْلِهِ فَمِنْهُمُ الشَّقِيِّ وَالسَّعِيدُ وَذَا مُقَرَّبٌ وَذَا طَرِيدُ. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan petunjuk dengan keutamaan dan nikmat darinya, dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, wa kaunu akthar al-Qur'an fi bayan hadha al-asl min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'amma. Dan seluruh Al-Qur'an di dalam menjelaskan perkara tauhid, perkara syirik, ini sesuatu yang sangat-sangat terlalu jelas. Bahkan kejelasan yang bisa dipahami oleh abladul 'ammah, al-balid. Al-balid dalam bahasa Arab, orang yang rada lambat dalam memahami sesuatu. Ada orang yang lambat dalam memahami sesuatu, ini dikatakan rajulun balid. Tapi Al-Quran, perkara tentang tauhid dan syirik, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, idealnya orang yang paling bodoh pun ini sudah bisa memahaminya. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Apakah ada yang mengambil peringatan darinya? Apakah ada yang akan memberi peringatan dengannya? Atau ada yang ingin mengambil pelajaran darinya? Terlalu jelas. Tapi kata Syekh rahimahullah, thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sar. Di sini lafaz thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sar. Ma sar di sini apa i'rabnya? Isim sara. Dan ini uslub dalam bahasa Arab, uslub, metode pengungkapan dalam bahasa Arab. Sebagian menjelaskan dia lil mubalaghah, tapi Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan ini li syai'in ma'ruf. Sebagaimana firman Allah, fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Dan Allah berfirman di surat An-Najm, wal mu'tafikatu ahwa faghashaha ma ghashya. Artinya sesuatu yang ma'ruf, yang sudah diceritakan. Sebagaimana ucapan seorang penyair, ana abun najmi syi'ri syi'ri idhin nasu nasun waz zamanu zamanu ila akhirnya. Baik. Kemudian kata beliau, namun tatkala kondisi kebanyakan kaum muslimin telah sampai kepada apa yang sampai, artinya telah kita pahami bersama, mereka mulai meninggalkan agama dan mengikuti, meninggalkan petunjuk sahabat dan mengikuti da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan, kepada bid'ah. Azharallahum syaitanu al-ikhlasa fi surati tanakusis salihin. Mulai datang syaitan. Datang syaitan. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Dia menampakkan bahwasanya tauhid adalah mengagungkan orang-orang saleh yang ada di dalam kuburan-kuburan mereka. Ini yang ditampakkan oleh iblis kepada manusia pada zaman beliau dan zaman-zaman setelah beliau, wallahul musta'an. Datang syaitan lalu menampakkan tentang definisi tauhid adalah dengan mendatangi kuburan orang-orang saleh, lalu mereka menyeru, ya Badawi, ya Abdul Qadir. Ini terjadi di Mesir, wallahul musta'an. Dibanding mereka mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir, menangis akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini mereka tinggalkan. Lalu mereka memilih untuk mendatangi kuburan orang-orang saleh, lalu bernazar padanya, menyembeli hewan, membaca Al-Quran di atasnya, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Kemudian wat taqsir fi huquqihim. Coba lihat. matannya? Hmm? Terbalik. Atayib. Atayib. Syaitan menampakkan kepada mereka tentang ikhlas. Ini tentunya untuk menjatuhkan orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Mereka menganggap orang-orang yang mengikhlaskan agama karena Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu orang-orang yang meremehkan hak-hak orang-orang saleh. Mereka tidak menghargai orang-orang saleh dan tidak memenuhi hak-hak orang-orang saleh. Adapun kesyirikan kepada Allah adalah dengan mencintai orang-orang saleh dan mengikuti mereka. Nah. Taib. Maka perlu dipahami, kita tadi sudah jelaskan di awal, walaupun sebagian datang terlambat. Memahami poin ini, kita sudah bahas tadi tentang definisi tauhid. Yang dimaksud di sini tauhidul ibadah, mengesakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kita sudah jelaskan apa itu syirik. Kita sudah jelaskan syirik. Kata Hafiz Al-Hakam rahimahullah, "Wasyirku naw'ani, fasyirkun akbaru bihi khuludun nari idla yughfaru wa huwa ittikhadul 'abdi ghairallahi niddan bihi musawiyan mudahi." Syirik ada dua jenis. Pertama, syirik kecil. Yang kedua, syirik besar. Dan syirik besar ini adalah syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syirik kecil, tapi syirik kecil ada di bawahnya, kita akan jelaskan nanti insyaallah. Tapi syirik besar ini siapa yang meninggal di atasnya, maka dia khalidun mukhalladun finnar. Dia akan kekal di dalam neraka. Apa definisi syirik? Kata Hafiz Al-Hakami, wa huwa ittikhadul 'abdi ghairallahi niddan bihi musawiyan mudahi. Yaitu seorang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Seseorang menjadikan bagi selain Allah Subhanahu wa taala tandingan, musawiyan mudahi, yang dia menyerupakan tandingan ini dengan Allah, mempermisalkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti apa yang Allah sebutkan di surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. "Idh nusawwikum bi rabbil alamin." Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ke dalam neraka jahannam. Lalu mereka mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Demi Allah, sungguh kami telah benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata selama di dunia. Apa itu kesesatannya? "Idh nusawwikum bi rabbil alamin." Mereka berkata kepada sembahan-sembahan mereka, "Kami sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata selama di dunia tatkala kami menyetarakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala." Dua hal, menyamakan mereka dengan Allah, dan ini namanya syirik dalam perkara ibadah. Kemudian menyamakan Allah dengan mereka, ini syirik dalam perkara asma wa sifat. Menyamakan Allah dengan hambanya, ini adalah syirik dalam asma wa sifat yang disebut dengan ilhad. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Tayyip. Maka seseorang apabila dia kokoh dalam pokok yang pertama ini, mengenal apa itu tauhid, mengenal apa itu syirik, maka dengan sendirinya dia akan mengetahui siapa saja yang berada di atas tauhid, ahlu tauhid, dan siapa saja yang berada di atas kesyirikan, ahlu syirik. Dia mengenal tauhid sehingga dia bergaul dengan ahli tauhid. Dia mengenal kesyirikan sehingga dia menjauhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra minan nasi yaqa' fihi. Syaitan la'anahullah memberikan talbis. Apa itu talbis? Talbis itu adalah sesuatu yang secara lahiriah seolah-olah itu benar, tapi secara hakikatnya adalah perkara yang batil. Kita ulangi, talbis adalah sesuatu yang secara lahiriah adalah kebenaran dan kebaikan, tapi dalam perkara batiniah, dalam hakikatnya adalah perkara yang buruk dan kejelekan. Allah berfirman di surat Al-A'raf atau di surat Taha, tatkala iblis alaihi la'natullah membuat talbis pertama kepada ayah kita Adam dan ibu kita Hawa alaihi masalam. Apa itu? Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Datang tatkala ayah kita Adam dan ibu kita Hawa di dalam surga senang dengan kesenangan yang tiada tandingannya. Mereka memakan apa yang mereka makan, meminum apa yang mereka inginkan, kecuali satu pohon yang Allah larang mereka darinya. Subhanallah. Lalu datang iblis memberikan waswas, talbis. Apa kata iblis? Qala ya Adam. Allah kisahkan di surat Taha, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla? Maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah pohon yang bernama pohon khuldi? Artinya siapa yang memakan pohon ini, dia akan kekal selama-lamanya. Wa mulkin la yabla. Dan siapa yang memakan dari buah pohon ini, dia akan memiliki kekuasaan, kerajaan, kekayaan yang tiada habisnya, yang kekal. Ini secara lahiriah Adam dan Hawa mempercayainya. Dan ini subhanallah disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dan juga selainnya, di antara sebab Nabi Adam mau mengikuti bisikan syaitan adalah karena bisikan istrinya Hawa. Nabi Adam tidak mau, tapi ada bisikan dari Hawa. Allahul musta'an. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, keturunan-keturunan kalian, ada musuh bagi kalian. Musuh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di akhirat kelak mereka akan datang menjadi musuh. Kenapa dahulu engkau tidak memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf, mencegah mereka dari perkara yang mungkar? Di sini Adam alaihi salam yang membuat dia terbawa untuk memakan dari buah pohon khuldi adalah bisikan wanita. Bisikan wanita. Maka ini subhanallahil azim, pelajaran bagi seorang suami bahwasanya keputusan, kebijakan hendaknya semuanya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai petunjuk para ulama ussalaf, bukan dibangun di atas perasaan. Kebijakan di dalam menjalani kehidupan ini hendaknya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibangun di atas perasaan-perasaan, apalagi kalau perasaan itu diberikan kepada para wanita. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting. Di sini asy-syaitan la'natullah alaih menggambarkan kepada Adam alaihi salam bahwasanya apabila dia memakan pohon ini, dia akan menjadi orang yang kekal selama-lamanya, dan juga dia akan memiliki kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Tapi subhanallahil azim, disebutkan banyak athar oleh Ibnu Katsir, Adam alaihi salam mempercayai iblis, demikian pula istrinya. Allah bertanya kepadanya di dalam athar tersebut, wahai iblis, wahai Adam alaihi salam, bukankah saya sudah halalkan untukmu semua apa yang ada dalam surga kecuali pohon ini? Kata Adam alaihi salam, ya Allah, saya mengikuti ucapan orang ini yang menggambarkan secara lahiriah perkara yang baik walaupun menyembunyikan kebusukan dan racun di dalamnya. Saya mempercayainya karena saya tidak menyangka bahwasanya akan ada yang bersumpah atas namamu untuk kedustaan. Itu firman Allah di surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa atas nama Allah bahwasanya saya benar-benar ikhlas di dalam menasihati kalian. Maka Adam alaihi salam dengan polosnya menyangka tidak akan ada orang yang bersumpah di atas kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Kenapa? Adam alaihi salam begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita kembali. Maka talbis adalah menggambarkan sesuatu secara lahiriah bagus, baik, tapi di dalamnya ada terdapat keburukan. Ibnu al-Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Talbis Iblis membuat 14 bab atau 13 bab atau 14 tentang bentuk-bentuk tipu daya iblis kepada manusia. Ini subhanallah penting bagi kita untuk mempelajarinya. Karena tipu daya iblis ini tipu daya yang cerdas. Kenapa? Karena dia orang yang berpengalaman. Ia meminta untuk tidak diwafatkan. Qal anzirni. Ia meminta kepada Allah untuk tidak diwafatkan sampai hari kiamat kelak. Maka pengalaman iblis dari sejak manusia yang pertama Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir. Dan laisal mukhbar kal mu'ayyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang yang hanya mendapatkan berita saja dengan orang yang menyaksikan langsung. Dan pengalaman ini adalah sesuatu yang sangat berarti. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika menasihati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj diwajibkan kepadanya 50 salat, apa kata Nabi Musa alaihi salam, irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif fa inna ummataka lan tastati' wa inni qad jarabtu nasa qablak. Wahai Muhammad, kembali kepada Rabbmu, karena 50 salat dalam 50 kali salat dalam sehari semalam ini perkara yang berat. Minta kepada Allah untuk diringankan. Kenapa? Karena saya sudah pernah mencoba manusia sebelummu. Ini Musa alaihissalam berbicara di atas apa? Di atas pengalaman. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui, dan aklul bashar, akal manusia mengakui bahwasanya pengalaman sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Maka di sini penting bagi kita untuk mempelajari talbis iblis. Di antara talbis iblis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini, apa itu? Ikhlas iblis menampakkan adalah meremehkan orang-orang saleh. Maksudnya kalau orang, ini gambaran yang diberikan oleh iblis, kalau orang sudah mempelajari tauhid, maka dia akan meremehkan hak-hak orang-orang saleh. Dia tidak mendatangi di kuburannya, tidak meminta di kuburannya, tidak menyembelih di kuburannya, tidak bernazar di kuburannya. Ini yang digambarkan oleh orang-orang iblis kepada orang-orang jahil. Adapun kesyirikan, kesyirikan yang digambarkan oleh iblis adalah pada menggambarkan kesyirikan dengan mencintai orang-orang saleh. mencintai orang-orang saleh digambarkan oleh iblis sebagai sebuah kesyirikan. Artinya kesyirikan yang ditampakkan seharusnya dia ya, iblis menggambarkan bahwasanya kalau ingin menjadi orang-orang apa namanya yang ahli tauhid, maka dia akan menjauhi orang-orang saleh. Sebaliknya, kalau ingin kesyirikan digambarkan oleh iblis dengan mencintai orang-orang saleh serta mengikuti mereka. Alhamdulillah, selesai kita dari al-aslul awal, pokok pertama tentang perkara yang sangat mengherankan ini, yang seharusnya dipahami oleh orang yang paling jahil, yang paling lambat pemahamannya, tapi ternyata tapi ternyata orang-orang yang mengaku mereka berilmu, ulama, mufassir, mereka terlalaikan dari hal ini. Dan ini semata-mata taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-ashr tsani ikra. Pokok yang kedua yang hendaknya kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu di atas agama ini. Bersatu di atas agama dan melarang kita dari berpecah belah di dalamnya. فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang cukup, yang bisa dipahami oleh orang awam, apalagi seorang yang dikatakan cendekiawan. Cendekiawan atau orang-orang yang intelek. Maka seharusnya mereka lebih memahaminya. Perintah untuk bersatu di atas agama ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah kalian, bersatulah kalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hablullah ditafsirkan oleh para ulama di antaranya al-Islam. Berpeganglah kalian di atas al-Islam. Sebagian yang lain menafsirkannya Al-Quran. Artinya bersatulah kalian di atas Al-Quran. Dan semuanya merujuk kepada hal yang sama, yaitu bersatu di atas segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian berpecah belah. Perlu diperhatikan di sini bahwasanya ijtima', persatuan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah persatuan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Bukan persatuan yang dibangun di atas ADRT masing-masing. Semua persatuan adalah persatuan yang kita dengarkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Maka semua persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mensucikan nabinya membersihkan nabinya dari noda-noda perpecahan kelompok ini. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Kemudian di ayat yang lain, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina farraqu dinahum." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, "wa kanu syi'a." Kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, "lasta minhum fi syai'in." Lasta minhum fi syai'in. Sama sekali engkau bukan bagian dari mereka. Datang penafsiran dari Ibnu Abbas dan selainnya disebutkan Ibnu Katsir. Ada yang beliau sahihkan, ada yang beliau katakan mauquf. Kemudian di akhir tafsiran ayat ini beliau mengambil kesimpulan bahwasanya perpecahan ini mencakup semua perpecahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir selain umat Islam, demikian pula perpecahan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, wahai Muhammad, lasta minhum fi syai', engkau tidak bukan bagian dari mereka. Engkau bukan bagian dari mereka. Di zaman sekarang ada orang-orang yang mulai menyeru bahwasanya tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kita bersatu, kita hanya boleh bersatu apabila di atas akidah yang benar. Syuf, ini syubhat namanya. Mereka mengatakan, dan ini anda dengarkan dengan telinga anda sendiri, dia mengatakan bahwasanya tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya persatuan itu harus dibangun di atas persatuan di atas akidah. Artinya mereka menginginkan walaupun kita beda akidah, beda keyakinan, tetap kita bersatu. Engkau meyakini Allah di atas langit, saya meyakini Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di sana, tidak di sini, dan seterusnya. Kita bisa bersatu. Kemudian dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mengatakan orang-orang yang meyakini Tuhannya berada di atas langit itu seperti Tuhan orang-orang Hindu atau Tuhan orang-orang dan seterusnya. Subhanallahil azim. Ini orang-orang yang lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebutkan pada al-aslul awal tadi, penjelasan Allah berada di atas langit terlalu jelas untuk dijelaskan. Laisa yasihhu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili. Kalau seandainya siang hari butuh lampu, siang hari jam 12 siang butuh lampu, maka tidak akan ada yang bisa dibenarkan oleh akal. Semua harus butuh dalil, maka tidak akan ada lagi yang bisa dijelaskan dengan dalil. Karena matahari saja harus butuh lampu, padahal begitu gamblang matahari. Orang untuk melihat siang, jam 12 siang, butuh lampu tidak? Tidak butuh. Kalau seandainya masih butuh juga, maka tidak akan ada yang bisa dicerna oleh otak manusia berupa dalil. Fa'ala kulli hal. Kita jawab syubhat yang mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk ijtima' bersatu itu di atas akidah yang sama. Jawabannya dengan dalil yang ini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka. Ibnu Abbas dan selainnya menyebutkan yang berpecah belah di dalam agama mereka ini adalah ahlul bid'ah dari umat ini. Ahlul bid'ah dari umat ini. Sehingga Nabi, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dari umat ini, beliau diperintahkan untuk berlepas diri dari kelompok-kelompok ini. Dan ini akidah seorang muslim, bahwasanya dia tidak mungkin bersatu dengan Qadariyah, dia tidak mungkin bersatu dengan Khawarij, tatkala mereka menyelisihi ahli sunnah pada usul. Kita akan bahas pada usul yang ketiga nanti, betapa pada zaman sekarang sangat diremehkan, sehingga tidak mungkin kita bersatu dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah ini dalam keadaan Allah melarang kita untuk bersatu seperti ini. Justru kita jawab syubhat ini, kita jawab syubhat ini sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya persatuan tidak di atas akidah yang sama, ini tercela. Allah sebutkan persatuan di atas akidah yang tidak sama ini, di atas perbedaan yang ada di dalam hati, ini tercela. Allah berfirman di surat Al-Hasyr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka terpecah belah. Ini pujian atau celaan? Celaan. Dan tidaklah Allah mencela melainkan litarkil wajib atau lirtikabil muharram. Tidaklah Allah mencela melainkan dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan perkara yang haram. Maka terjawab sudah syubhatnya, walillahilham. Ini pentingnya kita duduk di majelis, kita mempelajari Al-Quran, Sunnah, kita memahami tafsirnya, kita memahami dengan muassalan, dengan fondasi yang kokoh, sehingga hari ini kita belajar pokok-pokok yang harus dipahami seorang muslim, sehingga dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dalam kehidupan rutinitasnya sehari-hari, dia memiliki tibyan, penjelasan tentang apa yang dia hadapi, dan dia memiliki mizan, timbangan yang dengannya dia menimbang apa-apa saja yang dia hadapi di hadapannya. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Muhammad, sudah menjelaskan al-aslul thani ini, atau pokok yang kedua ini, dengan penjelasan yang sangat jelas. Dan Allah melarang kita untuk berpecah belah di dalam agama ini. Allah berfirman di surah Asy-Syura, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelum engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang kelima ini adalah ulul azmi. Wasittatun minhum ulul azmi al-ula fi suratil ahzabi wasyura tala. Apa yang Allah wahyukan kepada lima ulul azmi ini? An aqimud din. Hendaknya kalian menegakkan agama. Artinya berjalan di atas agama yang lurus. Wala tatafarraqu fihi. Dan jauhi dari agama, lawan dari agama yang lurus. Apa itu? Agama yang berpecah belah. Agama yang berpecah belah. Jauhi perselisihan di dalam agama. Dan ini adalah sebab dibinasakannya umat-umat terdahulu. Sebagaimana kata Syekh, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita untuk bercerai-berai, berpecah belah di dalam agama ini, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu, mereka berpecah belah, mereka berselisih, sehingga mereka binasa. Allah berfirman di surat Ali Imran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian, wahai kaum muslimin, menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang mereka berselisih dan berpecah belah di dalam agama mereka. Setelah datang kepada mereka penjelasan. Setelah datang kepada mereka kitabullah. Menunjukkan apa? Harusnya setelah datang kepada mereka kitabullah, mereka kembalikan perselisihan itu kepada kitabullah. Sehingga menghilangkan perpecahan. Tapi mereka enggan dan mereka lebih memilih akhlada ilal ard, untuk mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Padahal sudah datang penjelasan yang bisa menghilangkan perselisihan. Apa itu? Kitabullah. Tapi mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu, meninggalkan kitab Allah, sehingga mereka terpecah belah di dalamnya. Dan berpecah belah di dalam agama ini adalah sebab dibinasakannya kita katakan bahwasanya at-tafarruq fid din, perpecahan di dalam agama, berpecah belah di dalam agama, berselisih di dalam agama adalah sababul halak, sebab kebinasaan. Sebab kebinasaan. Dan definisi sebab kata usuliyun, ma yalzam min wujudihil wujudu ma yalzam min wujudihi alwujud wa yalzam min adamihi aladam aladamu lidatih. Sebab adalah sesuatu yang apabila ada maka musababnya juga ada. Kita beri contoh dengan terbenamnya matahari. Terbenam matahari sebab apa? Wajibnya salat maghrib. Maka apabila terbenam matahari telah terjadi, hukumnya juga ada. Apa hukumnya? Wajibnya sholat maghrib. Tapi kalau seandainya sebabnya ini tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Kalau belum terbenam matahari, ada orang sholat, kita tanya sholat apa? Dia katakan sholat maghrib, kita katakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sebabnya belum ada. Apa itu sebabnya? Terbenamnya matahari. Maka at-tafarruq fid din adalah sebab. Berpecah belah di dalam agama adalah sebab. Musababnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya adalah halak, al-halak. Kebinasaan. Maka siapa saja, umat apa saja yang terdapat pada mereka sebab ini, maka mereka akan dibinasakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berselisih mengatakan apa? Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat kalian, umat-umat sebelum kalian adalah dikarenakan mereka terlalu banyak bertanya kepada nabi mereka dan mereka berselisih terhadap nabi mereka. Berselisih di dalam perkara agama. Dan ini sunnah kauniyah namanya. Namanya al-amrul qadri. Perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan. Nanti Allah sebutkan, siapa? Syekh Muhammad akan sebutkan di bab yang ketiga. Di sini ada lahu bayan wujud anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Kita akan bahas insyaallah. Intinya ada namanya al-amrul qadari atau al-qadarul kauni wal qadarus syar'i. Al-qadarul kauni wal qadarus syar'i. Sebagaimana kata beliau dalam perkara sihir, was-sihru haqqun wa lahu at-ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadiru a'ni bid at-taqdiri ma qad qaddara fil kauni la fi syir'atin mutahhara. Asyahid al-qadar, takdir Allah atau al-qadar, ketentuan Allah, ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya qadari. Ada yang sifatnya kauni, afwan. Al-qadar ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya kauni. Ini harus kita pahami. Seperti misalnya, saya akan jelaskan dulu, baru kita bisa pahami insyaAllah. Hadis yang kita lewati tadi, hadis Abu Waqid Al-Laythi. Latattabi'unna sanana, bisa dibaca sunana, walaupun artinya beda. Sunana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Hatta law dakhalu fi juhri dhab, ladakhaltumuh. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, artinya apa-apa yang telah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Di sini kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti, pasti mengikuti apa yang telah dilakukan umat-umat sebelum mereka, umat-umat sebelum kalian, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Apakah ini perintah untuk mengikuti mereka? Bukan. Ini namanya al-qadarul kauni, perkara yang sudah Allah takdirkan, yang sifatnya kauni, yang sifatnya takdir. Adapun al-qadaru asy-syar'i adalah perkara yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Seperti di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja di antara kalian, wahai sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan hidup sepeninggalanku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apakah ini anjuran untuk berselisih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang hidup di antara kalian setelah wafatku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apakah ini anjuran untuk berselisih? Bukan. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ketetapan Allah yang sifatnya kauni, yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Umat ini akan terpecah belah. Tapi ada namanya al-qadaru syar'i. Ketetapan Allah yang sifatnya syar'i. Apa itu? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian bersatu di atas agama dengan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perpecahan di dalam agama sifatnya adalah kauni, takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Tapi tidak sampai di situ, Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-qadruhul syar'i, ketetapan yang syar'i, memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama ini. Mudah-mudahan dipahami. Jadi bukan berarti, oh di sini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita pasti berselisih, berarti ayo kita berselisih. Bukan. Tapi kalau berselisih ini pasti terjadi, ketetapan Allah. Tapi kalau sudah berselisih, tidak bisa kita berhujjah dengan takdir ini. Kita sudah sebutkan tentang hadis Nabi Adam dan Nabi Musa. Kita tidak ulangi. Kita tidak bisa berhujjah dengan takdir ini. Ya sudahlah, kita berselisih saja. Si fulan ada organisasinya, si fulan ada partainya, si fulan ada kelompoknya dan seterusnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasayara ikhtilafan katsira? Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqa. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau begitu kita bikin 73. Bukan. Tapi ini penjelasan ikhbar namanya. Pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini pasti akan terpecah belah. Tapi ini bukan perintah, ini hanya pengabaran. Kemudian yang menjadi syar'i, al-qadaru syar'i, adalah larangan untuk berpecah belah. Dipahami mudah-mudahan? Nah, sering orang bawakan syubhat-syubhat seperti ini. Kita kaum muslimin harus punya banyak partai Islam. Iya, Allahul musta'an. Sebab, sampai di mana dari penjelasan? Dikit lagi selesai waktunya. Allahul musta'an. Kita akan jelaskan insyaAllah, kita lanjutkan setelah panjang waktunya. Syuh, habis zuhur ada makan siang. Habis zuhur insyaAllah ada makan siang. Jazakallahu khair. Kita ucapkan semoga Allah membalas kebaikan bagi yang memberi makan siang malam siang hari ini. Jazakumullah khair. Barakallahu fi ahlihim wa amwalihim. Wa yaziduhum hirsan wa ilman wa malan wa barakah bi'idni jalla wa'ala. Kita masih punya waktu habis zuhur. Setelah makan siang, kita lanjutkan sampai jam 2, biiznillah. Kemudian istirahat sebentar, insyaitum, kita lanjutkan habis asar. Habis asar langsung sampai jam, ila ayya sya'allah, sampai selesai kitabnya. Biiznillah, mudah-mudahan selesai. Tapi kita selesaikan insyaallah, yang penting kita pahami, sebentar lagi azan. Kalau seandainya ada yang tidak dipahami, mungkin saya salah ucap atau bahasanya menggunakan bahasa Arab yang belum diterjemahkan, saya mohon untuk diingatkan biar kita jelaskan biidznillah. Karena tujuan kita datang di sini untuk memahami, untuk mengerti, mengangkat kejahilan. Khawatir hanya duduk, enggak paham pulang jadi fitnah. Allahul musta'an, innaka la tuhaddithu qauman la tabluhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.